Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi malam, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke berapa di situ? 39. Sebelum kita memasuki bab baru ini, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari tadi malam. Silakan ditutup seluruh catatannya. Yang pakai kertas dibalik kertasnya. Siap? Siap atau belum? Baik. Pertanyaan yang pertama. Semalam kita membahas bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Apa wajhul istidlal dari ayat ini? Musa, aqbil. Kum. Diri. Ya, itu adalah dusta. Taib, ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertanyaan yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ma wajhul istidlal min hadhihi al-ayah? Raihan Nur Imtiaz. Kum. Ya. Maka asanta barakallahu fik. Dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ma wajhul istidlal min hadhihi al-ayah? Bima. Aina bima? Mawjud? Kum. Ahsanta barakallahu fiik. Dalil berikutnya. Qauluhu ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun. Ma wajhul istidlal min hadhihi al-ayah? Al-Imran. Kum. Ha. Ha. Haramnya meninggalkan hukum Allah, ya. Ahsanta barakallahu fiik. Ijlis. Dalil yang terakhir, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ma wajhul istidlal min hadzal hadits? Faiz. Bum. Ha? Dengan selain hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijlis. Ahsanta barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa kondisi berhukum dengan selain hukum Allah? Milado. Ada berapa kondisi? Tiga. Yang pertama, syirik akbar. Kapan? Asanta Idris. Barakallahu fiik. Zahiril Syawal. Nah, hukum. Yang kedua, syirik asghar. Kapan? Jika tidak rela, ya. Tapi karena dorongan syahwat atau syubhat. Santai. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Aditya Warman. Aina Tayyib. Yang ketiga, ya, boleh bila terpaksa dan tidak ada alternatif apa? Tidak ada alternatif lain untuk apa? Mendapatkan apa? Haknya. Baik, diulangi. Kapan boleh? Dan tidak ada lain untuk apa? Untuk mendapatkan, ulangi, kapan boleh? Dan tidak ada alternatif lain untuk mendapatkan. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah ya ikhwah, sekarang kita masuk ke bab baru, bab 39. Judulnya adalah Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang mengingkari. Bab tentang mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pembahasan bab ini, tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, uluhiyah. Yang kedua, rububiyah. Yang ketiga, asma dan sifat. Menjadi berapa? Tiga. Takoh, mana takoh? Ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Ahsanta. Kitab Tauhid yang kita pelajari ini, itu tema utamanya yang mana? Tauhid yang mana? Rububiyah, uluhiyah, atau asma dan sifat? Hah? Kok ragu? Yang mana? Uluhiyah. Bagus. Jadi kitab Tauhid yang kita pelajari, tema utamanya adalah Tauhid Uluhiyah. Sehingga hampir seluruh bab dari awal sampai akhir, 60 sekian bab, itu adalah tentang Tauhid Uluhiyah. Kenapa kok diselipkan di bab nomor berapa? 39 tentang tauhid asma dan sifat. Kenapa muncul bab di tengah-tengah tentang tauhid asma dan sifat? Padahal buku ini temanya tentang tauhid apa tadi? Uluhiyah. Kata para ulama, karena banyak orang yang menyimpang juga dalam tauhid asma dan sifat. Karena apa tadi? Banyak orang yang menyimpang dalam tauhid asma dan sifat. Makanya beliau menyelipkan satu bab di tengah-tengah buku ini dengan harapan orang-orang bisa memperbaiki penyimpangan tersebut. Bukan hanya dalam tauhid uluhiyah, tapi juga dalam tauhid asma dan sifat. Kurang satu, apa? Rububiyah. Kenapa tauhid rububiyah tidak dibahas? Karena rata-rata kebanyakan orang menerima atau menolak menerima tauhid rububiyah. Karena kebanyakan orang menerima tauhid rububiyah, sehingga oleh beliau tidak terlalu dibahas di dalam kitab ini. Siapa yang bisa mengulangi? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyelipkan pembahasan tentang tauhid asma dan sifat di dalam kitab tauhid? Siapa yang bisa mengulangi? Angkat tangan. Kebiasaannya kalau enggak ditunjuk enggak angkat tangan. Ya, santai. Ahsanta, barakallahu fiik. Karena banyak orang yang menyimpang dalam asma dan sifat. Kenapa tauhid rububiyah enggak dibahas di dalam kitab ini? Angkat tangan. Karena rata-rata orang menerima tauhid rububiyah. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bab yang baru ini. Manil qari Ahmad Khidir. Iqra. Al-Musannifu rahimahullahu ta'ala. Babu man jahada syai'an min al-asma'i wa sifati wa qawlullahi ta'ala wa hum yakfuruna bil-Rahman. Nah, babu man jahada syai'an min al-asma'i wa sifat. Bab tentang mengingkari nama dan sifat Allah. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah. Wa hum yakfuruna bil-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Mengingkari Ar-Rahman. Mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengingkari Ar-Rahman. Mengingkari Ar-Rahman di sini maksudnya mereka tidak percaya ada Allah, atau mereka tidak percaya dengan nama Ar-Rahman. Yang mana ini? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kenapa kita tidak katakan yang pertama? Karena ada ayat yang lain yang menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Karena ada ayat yang lain yang mengatakan, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Berarti mereka percaya enggak dengan keberadaan Allah? Percaya. Orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab, apa semalam? CS. Itu mereka tidak mengingkari bahwa Allah itu ada. Bahkan mereka juga mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Cuman wahum yakfuruna birrahman. Tapi mereka tidak menerima kalau Allah punya nama apa? Ar-Rahman. Mereka menolak nama tersebut. Apakah perbuatan itu dibenarkan oleh agama? Dibenarkan atau tidak? Tidak jelas. Wong jelas-jelas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus apa? Ar-Rahmanirrahim. Itu kan jelas sekali bahwa salah satu nama Allah adalah Rahman. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menolak nama itu. Mereka enggak kenal katanya. Mereka enggak kenal dengan nama itu. Maka mereka tolak. Dan perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Makanya di sini Allah sebutkan yakfurun. Berarti menolak nama atau sifat Allah adalah kufur. Apa? Menolak nama dan sifat Allah adalah kufur. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata wahum yakfurun. Mereka kufur dengan nama Ar-Rahman. Berarti apa wujud istidlalnya? Uktubu. Mengingkari nama atau sifat Allah atau menolak afan, menolak ya, menolak nama atau sifat Allah adalah kekufuran. Menolak nama atau sifat Allah adalah kekufuran. Coba diulangi, siapa ini? Ukasyah BK, mana Ukasyah BK? Menolak nama atau sifat Allah adalah kekufuran. Baik, sekarang kita pindah dalil yang berikutnya. Iqra, Ahmad. Wa fi sahihil Bukhari qala Aliun hadithun nas bima ya'rifun aturiduna ayukazzab Allah wa rasuluh. Naam. Wa fi sahihil Bukhari qala Aliun. Qala Aliun. Ini hadis atau asar? Hadis atau asar? Asar. Kenapa? Karena perkataan sahabat. Qala Aliun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Sampaikan sesuatu kepada orang-orang sesuatu yang bisa mereka pahami. Sampaikan kepada orang-orang sesuatu yang bisa mereka pahami. Kenapa? Ali mengatakan, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian pengin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Jadi mendustakan Allah dan Rasulnya, salah satu sebabnya karena otak mereka tidak nyampe untuk memahami. Sehingga salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh orang yang berdakwah adalah sampaikan ilmu sesuai dengan kadar pemahaman orang yang diajari. Kalau pemula, santri pemula, jangan dikasih ilmu yang terlalu tinggi. Belum pernah belajar apa-apa, terus langsung diajarin tafsir, pakainya tafsir Tabari. Ya. Apa yang terjadi? Ngantuk. Yang terjadi ngantuk. Nah, wuduk. Wuduk biar gak ngantuk. Baru pemula, belum belajar bahasa Arab, tahu-tahu langsung diajarin tafsir apa tadi? Tabari. Dahulu ketika anak masih kecil, ada orang ngomong kayak gini, jangan mondok, nanti kalau mondok stres. Itu buktinya ada orang pulang mondok terus apa? Stres. Kaboten ilmu. Apa kaboten? Keberatan ilmu. Jangan mondok. Mondok nanti jadi apa? Stres. Yang bermasalah itu bukan mondoknya. Yang bermasalah mungkin dia itu belajar sesuatu yang belum bisa dia pahami. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Kata sebagian ulama, ta'amul kibari summus sigar. Makanan orang dewasa itu akan jadi racun kalau dikonsumsi oleh bayi. Yang bermasalah apanya? Makanannya? Bukan. Kenapa dikasihkan kepada bayi? Contoh misalnya, makanan orang dewasa apa? Bakso. Ya, makanan orang dewasa bakso. Ada bayi baru lahir, kok ditahniknya pakai bakso? Ditahniknya pakai apa? Bakso. Yang bermasalah bukan baksonya, yang bermasalah kenapa dikasihkan kepada bayi. Tafsir At-Tabari bermasalah atau tidak? Tidak. Yang bermasalah kenapa santri pemula diajari tafsir At-Tabari? Itu yang bermasalah. Padahal seharusnya kalau santri pemula ya diajari tafsir yang ringkas-ringkas. Contoh yang lain. Belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Tahu-tahu disuguhi nahwu pakai kitab Alfiyah Ibnu Malik, mendem. Ya. Tahu mendem? Ya. Mabuk, bingung. Wong Jurumiyah aja belum pernah belajar, tahu-tahu langsung dikasih Alfiyah Ibnu Malik, syarahnya Ibnu Aqil lagi. Awdahul Masalik. Wah. Bukan jadi Awdahul Masalik, jadinya Awdahul Mahalik. Ya. Bingung dia, tewas. Ya. Segala sesuatu ada apanya? Ada tahapan. Belum pernah belajar hadis sama sekali. Langsung disuruh belajar Fathul Bari. Karena pengen keren. 15 apa? Jilid. Dung Arba'in Nawawi aja belum pernah belajar. Langsung dikasih Fathul Bari. Jadi ilmu itu ada apanya? Ada tahapannya. Ada level-levelnya. Termasuk pembahasan tentang asma dan sifat. Ketika kita akan menyampaikan asma dan sifat kepada masyarakat, maka lihat level masyarakat yang akan kita ajari itu. Apakah mereka sudah lama belajar asma dan sifat? Atau mereka baru pertama kali belajar asma dan sifat? Kalau mereka baru pertama kali belajar asma dan sifat, jangan diajari sesuatu yang pelik-pelik. Pelik itu apa? Susah, jelimet, sulit. Jangan. Bahas yang simpel-simpel kepada mereka, yang jelas-jelas. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah apa? Ar-Rahim, nama Allah Al-Malik. Ayat-ayat yang biasa mereka dengarkan tiap hari. Surat Al-Fatihah, ada berapa nama Allah di situ? Ayo kita hitung bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nama? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim kok dua? Berapa? Tiga. Mana yang ketiga? Allah. Kan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa nama di situ? Jangan ngarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa? Satu. Ada berapa? Dua. Dua apa tiga? Dua. Apa itu? Allah sama Rabbul Alamin. Itu aja nama-nama yang jelas-jelas aja. Yang setiap hari mereka baca. Itu yang dihiaskan kepada mereka. Jangan masalah-masalah yang jelimet. Yang pelik. Bagaimana membantah ahlul kalam. Bagaimana membantah al-falasifah. Yang bikin mereka mumet. Al-farq bainal ism wal musamma. Bingung mereka. Ism itu apa? Musamma itu apa? Termasuk juga kadang-kadang beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak orang belum bisa menerima karena tingkat pemahaman mereka yang memang belum sampai ke sana. Ada saatnya kita tidak bahas atau belum kita bahas. Antum bayangkan baru pulang dari madrasah liburan ketika Ramadan terus diminta untuk khutbah Jumat. Bulan Ramadan biasanya kan jamaahnya banyak apa sedikit? Bulan Ramadan biasanya jamaahnya banyak apa sedikit? Banyak. Bismillah. Dan banyak di antara mereka itu baru berangkat masjid di bulan apa? Ramadan. Sebelumnya gak pernah berangkat. Sehingga gak pernah dengar pengajian, gak pernah. Tahu-tahu antum diminta khutbah, jamaahnya banyak. Aduh, temanya apa ini? Langsung antum berbicara tentang sifat tangan Allah, berbicara tentang sifat kaki Allah, berbicara tentang sifat wajah Allah, berbicara tentang sifat, ya orang, ini apa ini? Pembahasan-pembahasan yang pelik, pembahasan-pembahasan yang detail, pembahasan-pembahasan yang level tinggi tentang asma dan sifat. Itu disampaikan kepada orang yang memang sudah siap untuk menerima itu. Bahas sesuatu-sesuatu yang memang mudah dicerna sama mereka. Kita sudah kasih contoh tadi. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya. Allah Rabbul Alamin. Itu sampaikan. Ya. Kenapa kita harus memperhatikan itu? Supaya ajaran atau syariat Allah tidak ditolak. Ditolak bukan karena dia enggak mau nerima. Ditolak karena pemahamannya belum apa tadi? Sampai. Segala sesuatu butuh tahapan. Lah wong belajar matematika saja ada tahapannya. Ketika antum dulu pertama belajar matematika. Satu. Tambah satu sama dengan dua. Dua tambah dua sama dengan tiga. Itu kan pertama kali. Empat ding. Dua tambah dua sama dengan empat. Berarti gak ngantuk kan tuh. Itu ngantuk lagi. Ayo wudu lagi. Wudu lagi. Nah, sekalian yang bajunya coklat. Wudu juga. Nah, antum. Nah, biar gak ngantuk. Apa yang terjadi? Anak kelas 1 langsung diajari sinus kosinus tangen. Apa yang terjadi? Semaput. Belum tahu apa-apa kok diajari sinus kosinus tangen. Ya. Semua ilmu itu butuh tahapan. Apalagi ilmu tentang asma dan sifat. Itu butuh tahapan. Makanya di sini dibawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Taib. Apa wajib istidlalnya? Ini panjang. Tulis. Tidak boleh. Menyampaikan. Pembahasan yang pelik. Tidak boleh. Menyampaikan. Pembahasan yang pelik. dalam asma dan sifat. Dalam asma dan sifat kepada orang yang belum mampu, kepada orang yang belum mampu untuk memahaminya, kepada orang yang belum mampu untuk memahaminya. Sebab itu bisa berakibat. Sebab itu bisa berakibat penolakan. Bisa berakibat penolakan terhadap nama dan sifat Allah. Sebab itu bisa berakibat penolakan terhadap nama dan sifat Allah. Ana ulangi dari awal yang ketinggalan-ketinggalan, dilengkapi. Tidak boleh menyampaikan pembahasan yang pelik dalam asma dan sifat kepada orang yang belum mampu untuk memahaminya, sebab itu bisa berakibat penolakan terhadap nama dan sifat Allah. Saqif, mana Saqif? Mana Saqif? Tidak ada? Santri namanya Saqif ada? Oh, Saqif Purbalingga. Diulang. Tidak boleh. Yang keras, tidak boleh. Ya, barakallahu fiik. Tayib. Sekarang kita pindah ke dalil yang berikutnya. Iqra ba'dahu Muhammad Rifa. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ghafara Allah lahu wa lana. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. نعم. Ini hadis atau asar dari siapa? Kalau tadi asar Ali, ini asar siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita anna rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sifat. Ibn Abbas menyebutkan bahwa ada orang yang pergi keluar dari majelis ketika mendengar hadis Nabi SAW tentang sifat Allah. Kenapa dia pergi? Istingkaran lidzalik. Karena dia mengingkari, merasa aneh dengan hadis tersebut. Dia menolak hadis itu. Begitu dengar hadis tentang sifat Allah, dia pergi. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma faraku haula?" Apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka takut untuk menerima hadis Nabi SAW tentang sifat Allah? Yajiduna riqatan inda muhkamihi. Ketika mereka mendengar dalil-dalil yang muhkam, mereka terima. Nanti kita akan jelaskan apa arti muhkam. Ketika mereka mendengar dalil-dalil yang muhkam, mereka terima. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Tapi begitu ketemu dengan hadis-hadis, dalil-dalil yang mutasyabih, kok mereka menolak, akhirnya mereka binasa. Jadi ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang menceritakan tentang fenomena orang-orang yang menolak dalil-dalil tentang asma dan sifat. Dan beliau mengatakan, kenapa mereka membeda-bedakan? Kalau ayat-ayat yang muhkam mereka terima, kalau ayat-ayat yang mutasyabih mereka tolak. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Padahal, baik dalil yang muhkam maupun mutasyabih, wajib untuk kita terima semuanya. Apa? Anak tadi ngomong apa? Nah. Kok lihat ke samping? Antum. Iya. Tadi anak ngomong apa? Ngantuk ya, enggak tahu. Betul. Ayo. Yuk, biar enggak ngantuk. Betul. Tadi anak ngomong apa tadi? Dalil-dalil yang muhkam maupun mutasyabih harus diterima semuanya. Apa bedanya antara muhkam dengan mutasyabih? Penting. Tum tulis. Dalil yang muhkam artinya, dalil yang muhkam artinya, dalil yang bisa dipahami hanya dari lafadznya saja. Hanya dari lafadznya saja. Dalil yang bisa difahami hanya dengan membaca lafadznya saja. Hanya dengan membaca lafadznya saja. Ini apa? Muhkam. Ana ulangi, dalil yang muhkam adalah dalil yang bisa difahami ya, hanya dengan membaca lafadznya saja. Begitu kita membaca lafadz yu'minuna bil ghaibi misalnya, atau kita membaca aqimus shalah, tegakkan sholat, kita langsung paham, oh ini perintah untuk apa? Sholat. Kalau yang mutasyabih artinya dalil yang hanya bisa difahami, dalil yang hanya bisa difahami jika ditafsirkan dengan dalil lain. Dalil yang hanya bisa difahami jika ditafsirkan dengan dalil lain. Coba diulangi, Abdurrahman Al-Athari. Mana? Al-Athari pakai I. Ya. Muhkam apa? Mutasyabih apa? Yang keras, muhkam apa? dalil yang lain. Baik, ahsanta barakallahu fiik. Ana tanya sama antum, dalil-dalil tentang asma dan sifat itu termasuk muhkam atau mutasyabih? Muhkam atau mutasyabih? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Itu termasuk dalil yang muhkam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Muhkam. Jelas sekali. Allah berada di atas arsy. Ya mungkin ada beberapa pembahasan yang pelik mungkin. Tapi secara umum nama-nama Allah itu termasuk dalil yang muhkam. Baik. Uktubu. Dalil-dalil asma dan sifat adalah muhkam. Dalil-dalil asma dan sifat adalah muhkam. Sehingga wajib mengimani, sehingga wajib mengimani seluruh nama dan sifat Allah. Sehingga wajib mengimani seluruh nama dan sifat Allah. Ulangi, itu bagus. Mana itu bagus? Kum, berdiri. Santa, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita membahas dalil yang terakhir. Iqra. Bismillah. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurur rahmana ankaru dzalika fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Naam. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Ar-Rahman, angkaru dzalik, mereka pun mengingkari hal tersebut. Mereka menolak nama itu. Fa anzalallahu fihim, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wa hum yakfuruna birrahman. Ini berarti ayat yang kita baca di judul. Ini asar ini menjelaskan tentang sabab nuzul ayat yang tadi kita bahas. Ya, sabab nuzul ayat yang tadi kita bahas. Sebab diturunkannya ayat tersebut, yaitu adanya orang-orang Quraisy yang menolak nama Allah Ar-Rahman. Uktubu. Mengingkari nama dan sifat Allah. Mengingkari nama dan sifat Allah adalah kekufuran. Mengingkari nama dan sifat Allah adalah kekufuran. Ikra. Ahsanta barakallahu. Alhamdulillah kita selesai. Terakhir bonus untuk antum. Kita ketika ketemu dengan masyarakat, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang kemudian ketika kita bahas Allah punya tangan, mereka kemudian mengatakan itu bukan tangan, itu adalah apa? Kekuasaan. Terus apa lagi? Nikmat dan seterusnya. Apakah itu termasuk mengingkari nama dan sifat Allah? Ini faedah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Mengingkari nama atau sifat Allah ada beberapa kondisi. Penting faedah ini, antum tulis. Mengingkari nama atau sifat Allah ada beberapa kondisi. Yang pertama, mengingkari karena menolak dalil. Mengingkari karena menolak dalil. Ini hukumnya kufur. Ini hukumnya kufur. Berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma. Dihya. Mana dihya? Apa yang pertama? Barakallahu fiik. Mengingkari karena menolak dalil. Jadi, ana enggak percaya Ar-Rahman karena ana enggak menerima dalil surat Al-Fatihah tersebut. Ini hukumnya apa? Kufur berdasarkan ijma. Yang kedua. Nah, ini yang tadi kita singgung di awal. Mengingkari karena menakwil dalil. Mengingkari karena menakwil dalil. Contohnya tadi, ketika mereka ketemu dengan ayat yadullah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, mereka tidak menolak ayat itu, tapi mereka menakwil itu bukan tangan, itu maksudnya apa tadi? Kekuasaan, nikmat dan seterusnya. Apa hukumnya? Mengingkari karena menakwil dalil ada dua jenis, kata beliau. Ada berapa? Dua jenis. A, ya, A, nanti ada B. A, takwilnya punya celah. Takwilnya punya celah secara bahasa. Takwilnya punya celah secara bahasa. Ini tidak kufur. Ini tidak kufur. Tapi tetap salah. Tetap apa? Salah. Tetap keliru, berbahaya. Walaupun tidak apa? Kufur. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, jangan kemudian kita lantas langsung kafir kamu. Jangan. Ya. Karena secara bahasa ada celahnya. Tangan itu dalam bahasa Arab itu juga kadang-kadang diterjemahkan, ditafsirkan dengan apa? Kekuasaan, nikmat, dan seterusnya. Itu secara bahasa ada celahnya memang. Tapi ayat itu gak bisa ditafsirkan dengan kekuasaan. Karena tangan Allah disifati dengan banyak sifat. Ya. Bal yadahu. Apa? Kedua tangan. Gak mungkin kan kedua kekuasaan, kan gak mungkin. Kedua nikmat. Masa nikmat Allah cuma berapa? Cuma dua. Gak mungkin. Ya, sehingga itu tetap keliru, tapi tidak sampai taraf apa? Kufur, karena ada celah secara bahasanya. Yang kedua, yang B, B, ya. Takwilnya tidak ada celahnya. secara bahasa. Takwilnya tidak ada celahnya secara bahasa sama sekali. Takwilnya tidak ada celahnya secara bahasa sama sekali. Ini adalah kufur. Ini adalah kufur. Dan takwil-takwil yang model seperti ini itu sering dilakukan oleh satu sekte, namanya sekte Batiniyah. Apa? Batiniyah. Sekte namanya Batiniyah. Dan ini termasuk kekufuran. Ya karena enggak ada dasarnya sama sekali dari bahasa. Ngawur. Ya, cuma berdasarkan ilusi yang ada di benak mereka saja. Sehingga ayat-ayat Al-Quran kemudian seakan-akan kayak dipermainkan oleh mereka. Semau sendiri mereka menafsirkan. Nah, alhamdulillah. Mungkin ada sebagian dari antum yang baru-baru ini belum terlalu mengerti tentang takwil, tentang macam-macam ini. Ini antum tulis aja. Nanti ketika antum belajar lagi asma dan sifat, antum akan memahami. Ya, jadi yang penting antum tulis dulu. Karena ana belum tentu bisa mengajarkan ini di kesempatan yang lain. Ini kesempatan yang mungkin tidak terulang, sehingga ana sampaikan saja. Walaupun ana tahu antum tingkat pemahamannya bertingkat-tingkat. Antum berlevel-level tingkat pemahamannya. Ada yang baru belajar, ada yang sudah bertahun-tahun. Ya, kalau yang sudah bertahun-tahun tentu familiar dengan istilah takwil, ya. Tentu muhkam, mutasyabih itu familiar, sudah sering dengar. Yang baru-baru antum tulis aja. Nanti suatu saat antum akan bisa mengerti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ana ketika pertama kali belajar asma dan sifat pun juga demikian. Ketika ana pertama kali belajar tentang akidah wasithiyah. Akidah apa? Wasithiyah itu ana kelas 2 SMA di pondok. Kelas 2 SMA. Enggak paham. Mungkin ana pahamnya cuma 20%. Cuma 20% ana pahamnya. Terus gimana? Ya semuanya ngapalin aja biar lulus. Lulus apa? Ujian. Pokoknya ngapalin aja, ngapalin. Belum paham. Kapan ana paham? Ya ketika belajar di Madinah. Mulai, oh maksudnya kayak gini. Oh Syekhul Islam itu punya tujuan kayak gini. Jadi orang itu belum tentu mendengar ilmu sekali langsung apa? Paham. Bisa saja dia pahamnya setelah mendengarkan berkali-kali. Antum sekarang yang baru-baru ini dengar sekali. Mungkin antum pahamnya kayak ana dulu, baru 20%. Enggak apa-apa. Insya Allah nanti semakin lama belajar antum akan semakin mengerti biiznillahi azza wa jalla. Nanti sesi ketiga jam berapa? Jam 9.30 ya. Biiznillah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali seperti biasa. Apa nanti? Hah? Setoran. Ya, setoran wajhul istidlal. Barakallahu fiik. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.